bintik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membakar. Jangan kan tertusuk nanti. Bakar nanti, jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan kau petik mawar yang penuh berat.